rindu dalam hati ini untuk kekasihku nun di sana. Adakah dia merindukan aku? Malamnya sunyi ini bertabur bintang. Ku ingat saat kau di sampingku, hangat pelukanmu mesranya. Masih terasa keindahannya. Lembut membawa lamunanku melayang kepada dirimu kekasih. Kau kurindukan siang dan malam. Andaikan saat ini kau di sini duduk berdua mesra. Kau petik gitarmu indahnya, senandungkan cinta kau dan aku. Cintamu.